Baik, kita akan teruskan dan sekarang kita sampai di surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Surah 7 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batha wal itsma wal baghya bi ghairi haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setelah ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, berbicara tentang bagaimana kaum musyrik membuat aturan hukum tersendiri. Misalnya mereka mengatakan bahwa kalau orang tawaf itu mengenakan pakaian itu dosa. Begitu. Dan juga untuk ketentuan-ketentuan aturan yang lain yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah menegaskan bahwa yang diharamkan itu adalah ada lima perbuatan di sini, Bapak Ibu, yang diharamkan oleh Allah, yang secara tegas dikatakan. Katakanlah sesungguhnya Tuhanmu mengharamkan apa? Lima di sini. Yang pertama apa? Perbuatan fahisyah. Fahisyah itu bentuk jamak dari fahisyah yang sering kita terjemahkan dengan perbuatan keji. Yang kemudian oleh para ulama ini diartikan sebagai perbuatan yang sangat keji, yang melampaui batas, keji dan buruk menurut syariat maupun menurut akal sehat. Ini yang pertama. Maka lebih akurat diberikan contoh berapa perbuatan keji itu, misalnya apa? Perbuatan zina yang seperti disebut di surah nomor 17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyan wa sa'a sabil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kenapa zina disebut perbuatan keji? Karena perzinaan itu salah satu hikmahnya kenapa terlarang akan menjadikan struktur hukum dalam Islam atau dalam agama hancur. Ya, kan gak jelas tuh akhirnya itu. Yang lain hubungan antar nasab itu gak jelas. Padahal seluruh ketentuan hukum dalam agama kita itu didasarkan pada hubungan nasab. Ketentuan pernikahan, ketentuan warisan, tugas, hak, kewajiban dalam keluarga. Itu kan semuanya karena ada hubungan nasab yang jelas. Kalau hasil zina kan binnya gak jelas. Misalnya seorang istri yang hamil, gak ada pernikahan, nanti kalau lahir anaknya bin siapa? Karena gak ada nikah kan? Masa bin rombongan kan banyak ya. Ini salah satu contoh. Belum lagi aspek yang lain dari keburukan. Di samping perbuatan zina, Al-Quran juga menyebut di antara perbuatan keji itu apa? Lesbi dan homoseksual. Nah, kita lihat contohnya misalnya di surat nomor 4 ayat yang 15. Wallati ya'tinal fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Oleh para ulama tafsir, ayat ini dikatakan sebagai ketentuan hukum rispi, karena nanti ayat 16-nya bicara dan para laki-laki yang berbuat keji dan para perempuan, berarti sesama perempuan. Tegakkanlah sanksi hukumannya, yaitu berapa? Mereka kalau dalam ayat ini kurung di dalam rumah. Ada yang menafsirkan bahwa ayat ini turun sebelum ketentuan hukuman tentang zina, yaitu rajam atau jilid, Pak, itu diturunkan. Sehingga ada yang menggunakan pendekatan ini ayat telah dinasakh atau dihapuskan ketentuannya. Maksudnya ketentuan hukumnya oleh surah An-Nur ayat yang kedua, surah nomor 24. Ini menunjukkan tentang ketentuan hukuman bagi orang-orang yang berzina kalau dia belum nikah. Seperti apa hukumannya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, sehingga kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hukumannya ini, Pak, harus dari Al-Islam. Tapi memang baik di surah An-Nisa ataupun surah An-Nur ini, keduanya mensyaratkan baru bisa dihukum kalau ada 4 orang saksi. Berapa, Pak? 4. Gak boleh kurang. Dan keempat-empatnya itu harus melihat dengan mata telanjang. CCTV gak diakui. Melihat dengan mata telanjang perbuatan zina itu. Itu kira-kira bagaimana masuknya pedang ke dalam sarungnya itu terlihat. Kalau baru di dalam kamar, saya lihat dia kau berdua, nah itu belum bisa. Belum bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan had zina. Tapi hukuman lain mungkin bisa. Ini berarti apa? Maka sebenarnya, Bapak Ibu, hampir mustahil ya, hampir mustahil kalau ada orang yang dituduh berzina terus dihukum dengan ketentuan ini, hampir mustahil. Maka di zaman Rasulullah, Rasul pernah melaksanakan had hukuman orang berzina itu bukan karena tuduhan, maaf, bukan karena ketangkep basah terus dihukum, bukan, tapi karena pengakuan. Jadi ada seorang wanita datang ke Rasulullah, wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina, tolong saya ingin bertobat, hendaklah saya diterapkan hukuman untuk saya. Nabi tidak langsung mau. Nabi bertanya, jangan-jangan belum zina beneran, mungkin baru PDKT gitulah, pokoknya belum sampai berzina lah, mungkin baru SMS-an apa gitu. Perempuan itu terus mendesak Rasul agar melakukan perbuatan hukuman itu. Ada bukti atau saksi kamu telah berzina? Ya Rasulullah, saya hamil. Oh. Kalau kehamilan kan nggak bisa lagi diungkiri kan? Maka Nabi katakan, sudah, kamu pulang. Tunggu kehamilanmu, rawat baik-baik, lahirkan anak. Betul. Akhirnya setelah melahirkan, perempuan itu datang lagi ke Rasulullah, minta supaya dilaksanakan hukuman zina. Nabi katakan apa? Kamu pulang dulu, susui anak kamu sampai 2 tahun, dan setelah kamu sampai, baru kamu kasih. Lama kan? Akhirnya setelah langsung 2 tahun, ternyata si wanita itu tetap mendesak datang. Akhirnya kemudian apa? Di hadapan para sahabat, menurut beberapa riwayat, bayi itu atau anak itu selalu diambil dan Nabi melaksanakan hukuman sampai wanita itu kemudian meninggal dan kemudian Nabi sendiri yang menolak. Dan Nabi bersumpah di hadapan para sahabat, Allah demi Allah, bahwa taubat wanita ini sangat besar dan diterima oleh Allah. Seandainya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah ini cukup surga. Kenapa taubatnya? Saya ditanya, kalau orang sekarang telah berzina, taubatnya gimana? Apakah datang ke hakim minta supaya dihukum oleh hakim? Atau bagaimana? Karena Indonesia ini tidak menerapkan syariat hukum Islam, itu saja tempatnya bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta dihukum oleh hakim. Nanti kalau diminta atau minta kepada hakim, hakimnya malah bingung. Hukumannya apa ya? Malah bingung tempat hari itu. Kan tidak begitu. Ini yang menarik apa itu? Ketika menyebut perbuatan keji, itu dikatakan perbuatan keji ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tersembunyi maupun yang tersembunyi itu seperti apa? Menurut para ulama sufi, jangankan berbuat, baru membatin, baru untuk niat kerentok itu sudah enggak boleh. Kenapa? Ibu. Maka dalam istilah para ulama lain yang disebut perbuatan zina itu dengan kategori macam-macam. Ada zina mata. Pak dengar ya, Pak? Ada zina apa lagi, Pak? Tangan. Ada zina sekarang apa? Zina online. Misalnya kalau ngobrol bukan dengan makhluknya yang melibatkan ibu seperasaan antara laki dan perempuan, itu masuk kategori itu, Pak. Tapi yang dimaksud zina di dalam Al-Qur'an yang harus ataupun yang diancam dengan hukuman seperti tadi adalah perzinaan, yaitu maaf, hubungan badan. Ini dalam definisi hukum atau fikihnya seperti itu. Ini yang harus dihindari dan itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Bapak Ibu, kalau berbuat zina itu haram, maka menikah itu ibadah. Pernikahan itu adalah ibadah. Karena apa? Karena menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Kan dalam agama kita nikah itu bukan hanya kontrak sosial, Pak. Itu nilainya adalah ibadah. Nah, silakan Bapak Ibu, khususnya para suami, untuk kemudian memikirkan apakah mungkin untuk ibadah lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diharapkan oleh Allah dalam ayat tadi, Bapak, wal ithm, yaitu apa? Perbuatan dosa. Perbuatan dosa artinya perbuatan pelanggaran terhadap diri sendiri. Bisa melanggar larangan Allah yang berkaitan dengan perintah. Misalnya orang tidak sholat, dosa. Perintah diabaikan. Atau kemudian kita diharamkan misalnya kemudian untuk minuman khamar, kok dilanggar, itu dosa. Maka salah satu contoh dosa besar itu adalah apa? Dua. Contoh besar-besar yang disebut al-ithm, ithmun, Pak, dengan kata-kata ithmun di sini yang diartikan pelanggaran tadi, yaitu apa? Berjudi dan minum khamr. Surah Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan, katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Seperti kita ingat Bapak Ibu, bahwa Al-Quran menempuh cara bertahap ya untuk mengharamkan khamr. Ayat ini belum sepenuhnya mengharamkan. Baru memberitahu bahwa di dalam perbuatan meminum khamr dan berjudi itu adalah ada manfaatnya. Tapi madharatnya lebih besar dan itu dosa. Nanti ayat lain yang secara tegas tidak bisa ditawar lagi tentang keharaman meminum khamr. Itu di surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ke-90. Innamal khamr wal maisir wal mansab wal azlam rijsun min amalish syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Itu ya, surah Al-Maidah 5 ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Tuh. Harus hindar dua yang tersebut yang tadi di Al-Baqarah 219. Ini ditambah 4 berkaitan keburukan menyangkut lahiriah jasmani, yaitu judi dan khamr. Yang kedua, keburukan menyangkut masalah urusan rohani, yaitu apa? Mengundi nasib. Dua-duanya dikatakan rijsun min amali syaitan, itu keburukan dan perbuatan syaitan. Kenapa agama mengharamkan minum khamr? Karena salah satu tujuan syariat itu adalah untuk memelihara akal, memelihara kesadaran. Kan ada 5 prinsip pokok agama itu. 5 prinsip pokok itu nomor 1 apa? Hirsuddin, memelihara agama. Kedua, memelihara akal. Salah satu contoh bagaimana agama memelihara akal itu apa? Maka diharamkannya meminum minuman keras, khamr. Nah, istilah khamr sekarang tentu lebih luas, Bapak Ibu. Termasuk masuk kategori dalamnya adalah narkoba. Segala jenis makan ataupun minuman yang kemudian menjadikan, kalau sekarang kemarin ada berita isu termasuk ada program katanya. Apa itu ternyata? Yang kalau didengarkan atau dilihat itu bisa bikin orang adiktif gitu loh. Bikin orang kehilangan kesadaran dan dia menjadi ketagihan. Kan disebut narkoba jenis online, Pak. Terus program macam-macam istilahnya. Intinya apa? Segala aktivitas perbuatan yang dapat menjadikan orang lalai dari mengingat Allah harus dihindari. Apalagi sampai menggunakan akalnya, itu kan perbuatan dosa yang lainnya menjadi tidak bisa dikontrol. Ada yang tanya, gimana Pak kalau saya minum tapi gak mabuk? Kan sudah terlanjur kebal gitu loh Pak. Kan ada minum, mungkin baru mabuk kalau 3 botol gitu kan Pak, misalnya gitu. Kalau baru seminum itu, berapa rendang. Rasulullah SAW bersabda bahwa segala yang memabukkan itu haram, sedikit maupun banyak. Jadi mungkin setetes lah kalau itu yang memabukkan, meskipun kita pas minum itu gak mabuk, ya tetap itu diharamkan. Itulah kemudian kenapa kalau ada jenis minuman yang mengandung alkohol sekian persen, misalnya itu diharamkan. ini hal-hal yang kemudian harus dijauhi karena itu termasuk perbuatan yang dosa. Disendirikan Bapak Ibu, kenapa ini perbuatan dosa? Menyangkut karena memang sebetulnya rugi diri sendiri. Orang itu tidak sholat, tidak puasa, itu bukan Tuhannya, rugi. Maka ini salah satu contoh perbuatan dosa. Maka dalam tafsirnya ini perbuatan dosa itu pelanggaran terhadap larangan atau perintah Allah. Nah, kalau merugikan orang, nah, nanti itu namanya lanjutannya itu al-baghyu. Tapi kalau itu kemudian seseorang yang menanggung resikonya atas pelanggaran yang dilakukan dia pribadi, itu adalah perbuatan dosa. Kenapa? Karena seluruh perintah dalam agama kita, Bapak Ibu, dan larangannya sebetulnya bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia sendiri. Maka Allah berfirman di dalam ayat yang lain, misalnya di surah 35 ayat yang ke-15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Surah Fatir ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Iya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia, termasuk ibadah-ibadah. Maka kalau ada sekian larangan seperti ini, bukan untuk kepentingan. Maka dalam ayat yang lain kita temukan, kalau manusia itu kemudian misalnya tidak ada yang mau taat, semuanya ingkar kepada Allah. Surat nomor 14 ayat yang ke-8, Allah berfirman di situ, intakfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tuh. Jika semuanya ingkar, maka Allah Maha Kaya, alias tidak membutuhkan apapun, termasuk imannya manusia, Pak. Itu Allah enggak butuh. Termasuk ibadahnya manusia, Allah tidak butuh. Maka kalau ada yang enggak mau sholat misalnya, enggak mau ibadah, enggak mau jamaah misalnya itu, Pak, itu jangan dipikir Allah rugi gitu ya, Pak. Manusia sendiri rugi, Pak. Sebaliknya kalau manusia itu mau beriman, mau berbuat kebaikan, ya dia yang untung. Ini prinsip sederhana yang orang sering lupa. Surah nomor 17 ayat yang ke-7 misalnya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Iya. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Iya, sudah. Jika kamu berbuat baik, baikkan itu untuk dirimu. Jika berbuat buruk, akibatnya akan dirasakan orang itu. Nah, cuma sayangnya Bapak Ibu, kalau untuk berbaikan apalagi yang konsisten itu ya Masya Allah, luar biasa beratnya. Berbuat baik itu gampang, Pak, tapi konsisten, istiqomah itu yang gak mudah. Maka orang-orang yang istiqomah dalam berbuat kebaikan itu orang-orang ini. Dan saya perhatikan Bapak Ibu ini orang-orang istiqomah semua. Insya Allah orang-orang pilihan semua. Wah, amin semua. Kasih Bu, semangat sekali aminnya. Karena salah satu yang membedakan antara orang yang imannya kuat dan enggak kuat, salah satu itu Pak, jamak subuh. Kalau Jumatan mas, gak usah dinilai Pak. Jumatan penuh itu di mana-mana begitu. Tapi kalau sholat jamak subuh penuh itu baru luar biasa. Kalau ada masjid yang enggak muat waktu sholat Jumat, mohon tidak segera direnov. Biasa saja, jangan-jangan orang mampir lah. Tapi kalau masjid itu sudah enggak muat nampung orang jamaah sholat subuh, mohon segera direnov. masjid kita termasuk alhamdulillah luar biasa. Jumat apa subuhnya ini alhamdulillah ya, dibandingkan masjid yang lain saya kira ini satu kali yang disyukuri. Berarti apa? Kesadarannya luar biasa. Karena belum lagi kalau berpikir pahalanya, orang kalau jamaah sholat subuh di masjid itu pahalanya sama dengan sholat tahajud semalam seutuh. Pernah sholat tahajud semalam seutuh? Pernah kan? Maka itu bisa kita raih dengan sholat jamaah subuh di masjid. Maka dulu namanya Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi kan? Kebetulan dia buta, membuta. Kemudian minta izin ke Rasulullah, Rasulullah, saya kalau pagi, kalau malam itu tidak ada yang nonton masjid, mohon diizinkan saya tidak jamaah di masjid. Itu. Nabi terus kemudian karena kelas kasih ya Pak ya, karena sangat sayang pada sahabat-sahabat manusia, karena dia sudah diizinkan. Terima kasih Rasulullah. Sebelum beliau mau pergi, ditahan Pak. Gimana Rasulullah? Kamu dengar adzan enggak dari masjid? Oh dengar Rasulullah, ada. Seandainya manusia itu tahu besarnya pahala jamaah di masjid, maka dia akan tetap mendatangi jamaah itu meskipun harus datang dengan pantatnya alias misok. Ini gambaran dari Rasulullah betapa besar. Maka kalau ada orang yang belum menyadari hebatnya jamaah di masjid, Pak, ya sudah kita doakan. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa merasakan nikmatnya orang jamaah di masjid. Kan sudah banyak ditulis ya Pak ya, di media-media itu kan salah satu tempat yang paling jauh dengan manusia itu kan masjid. Betul nggak? Ke negara-negara lain sudah datang Pak, ke Eropa, kunjungi Amerika, apalagi umroh ya sering, di masjid jarang, dulu kan itu kan. Jadi tempat paling jauh ya, jarang sekarang. Nah jauh sekali. Maka hanya orang-orang yang mendapat hidayah Allah yang kemudian berkenan atau mau untuk senantiasa hadir di masjid kita. Kan begitu. Kenapa? Ini adalah rumah Allah. Yang penting apa? Kalau di masjid ya harus usahakan kita sedang menghadap Allah. Di masjid mohon jangan meributkan hal-hal yang tidak penting. Maka saya setuju, saya di beberapa masjid itu biasanya di mimbar itu Pak, karena ada ketentuan khutbah maksimal 20 menit gitu ya. Beberapa masjid itu ditandai Pak, mohon tidak bicara tentang politik, tentang khilafiyah, tentang apa-apa gitu. Karena Pak, menjaga betul, karena ujungnya masih berapa ya. Kalau hal-hal itu mesti ujungnya apa? Akan berapa? Padahal kita mesti harus ada berbeda pendapat itu biasa. Betul nggak? Berantemnya nggak biasa gitu. Sayangnya kita kalau beda itu dikira sebetulnya beda biasa, tapi jangan berantem. Nah, mohon disadari, ini hal yang kecil tapi sepele, tapi orang apa? Berbeda biasa, berantem jangan. Kita sudah, apalagi Indonesia sudah terbiasa berbeda. Lebaran juga beda. Ya apa? Apalagi yang berbeda apa? Semuanya mencocok beda-beda. Dan kita syukuri lah. Tapi sudah berbiasa. Yang penting apa? Kita semuanya muslim, kalau muslim bersaudara. Karena ayatnya mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada ayat yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum Muhammadiyah. Enggak ada itu. Wa antum NU. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu sebagai seorang PKS. Enggak ada itu. Kan? Tapi apa? Seorang muslim. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau PKS, mau Salafi, mau HTI, mau apa lagi Pak? Silakan, itu sarana namanya Pak. Tujuannya apa? Sama-sama memperoleh ridho. Baik, kita kembali Pak. Kok lewat ya? Yang ketiga, yang dilarang oleh Allah apa? Al-Baghyu. Al-Baghyu itu artinya apa Pak? Yaitu segala bentuk perbuatan yang dikategorikan zalim terhadap orang lain, merugikan orang. Maka kalau kita lihat di Al-Quran misalnya, itu dikaitkan dengan setelah kemungkaran malahan. Contohnya misalnya di di surat nomor 16 surah An-Nahl ayat 90. Ayat yang biasanya dibaca, Pak. Dibaca ketika selesai khutbah. Innallaha ya'murukum seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Yang diperintah tiga, yang dilarang tiga. Di sini, Pak. Yang diperintah tadi apa? Bapak mana nomor satu? Adil. Yang kedua? Ihsan. Yang ketiga? Memberi kepada sanak kerabat. Ketiga hal. Adil, ihsan, memberi kepada sanak kerabat. Yang dilarang tiga. Apalagi saat tadi? Keji, terus? Mungkar dan al-baghyu. Di situ. Diartikan dengan permusuhan, yaitu apa? Bentuk kedzaliman dengan sesama. Ngambil yang bukan haknya, menipu, termasuk kategori al-baghyu. Maka kalau kemudian orang melaksanakan apa namanya? Tiga, menjauhi tiga tadi, dikatakan apa? Mendapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ayat ini, Bapak Ibu, tidak ada ketentuannya harus dibaca setelah habis khotbah. Tidak ada. Tapi kita sering baca, ya. Nah, kan? Sering baca ini, Pak. Ini tradisi ini, Pak. Ini kalau mau disebut tradisi bid'ah ini. Tentu penting, ya. Bid'ah ini mulai dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang sangat bijaksana dari daulah Bani Umayyah. Kenapa begitu? Karena ini, Pak, sejarahnya ini. Sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz, daulah Bani Umayyah dari pertama Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, sampai beberapa khalifah itu, mereka menginstruksikan, Pak, dalam setiap khutbah Jumat itu, setiap selesai khutbah dibacakan ataupun dilakukan ungkapan yang melaknat Ali bin Abi Thalib, saking bencinya mereka. Itulah kalau kemudian dalam tradisi Syiah juga melaknat para sahabat, apalagi Muawiyah, apalagi Yazid, Pak. Nah, itu saling melaknat. Nah, Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah yang sangat bijaksana, meskipun cuma 2 tahun merintah, tapi ini adalah legenda, kan, Pak. Kita sering mendengar ceritanya bagaimana beliau dalam memimpin sangat bijaksana itu. Sangat zuhud, Pak. Saking zuhudnya pun gak kepikiran, dan sekarang mungkin susah sekali kita amalkan itu. Salah satu cerita yang paling terkenal apa, Pak? Beliau itu salah satu kebiasaannya suka sekali mengundang para ulama-ulama yang zuhud untuk memberi nasihat. Ulama-ulama zuhud, Pak. Ulama-ulama yang gak doyan jabatan, gak doyan duit gitu loh, Pak, itu undang itu. Undang kasih nasihat, Pak. Ini satu kebiasaan beliau begitu. Maka karena dinasihati, sebelum selesai nasihatnya sudah stop. Kenapa? Sudah nangis berkelakuan. Maaf, yang terakhir. Yang paling terkenal lagi apa, Pak? Beliau suatu saat sedang bekerja kantornya, Pak, atau di rumahnya, rumah dinasnya begitu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan negara dengan penerangan, ketuk pintu, kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya, Pak. Putranya, Pak. Ada keperluan apa? Negara atau keluarga? Keluarga, Pak. Masuk. Pas masuk langsung dimatikan lampunya, Pak. Oh, kaget loh, gelap-gelapan gitu, kan? Kamu bicara keluarga, kan? Betul. Nah, ini lampu negara ini. Sampai gitunya, saking hati-hatinya. Tapi sayang sekali beliau cuma memerintah 2 tahun. Sejarah mencatat beliau meninggal wafat diracun oleh saudara. Kadang-kadang orang baik itu kadang-kadang begitu, ya, Pak. Maka dia mengatakan, jangan jadi orang baik deh, biasa aja. rajin-rajinlah Pak. Nah, itu katanya Pak. Ada ketakutan kalau rajin ibadah itu ketakutan. Nanti banyak celakanya. Enggak. Itu justru anugerah, tapi syahid Pak. Surga langsung. Baik, ini ayat tadi. Itu ayat surah An-Nahl ayat 90. Maka ketika era masa Umar bin Abdul Aziz, tidak lagi ada khatib yang boleh melakukan siapa saja, apalagi sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh. Maka diganti dengan ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, berbuat ihsan, dan berbuat baik kepada kerabat. Melarang kamu berbuat keji, berbuat mungkar, dan kemudian bermusuhan. Ini sejarahnya begitu. Kemunculan kenapa ayat itu pernah dibaca dan khutbah kita. Maka kalau ada yang mengatakan itu tidak ada dalilnya, ya ada benar, tapi tidak ada lamanya juga. Sehingga kalau ada orang selesai khutbah, selesai doa, langsung sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau benar diingatkan dengan ayat itu juga baik saja. Karena itu memang ayat yang isinya sangat bagus. Mengingatkan kita untuk melaksanakan 3 perbuatan baik dan menjauhi 3 perbuatan dosa. Ini Al-Bah. Kemudian berikutnya, yang keempat. Yang dilarang dalam ayat ini, yang diharamkan Allah apa tadi Pak? Berbuat syirik. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Kata ayat surah 733 utama kita. Berbuat syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan syirik itu apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu namanya syirik. Definisinya apa? Antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan Allah itu memiliki tandingan. Fa huwa khalaqaka. Padahal Dia yang menciptakan kamu. Namanya jadi sebuah keyakinan. Seseorang yang meyakini bahwa Allah memiliki tandingan, misalnya apa? Misalnya dalam sesuatu itu memiliki kekuatan yang memberi rezeki, kan Allah itu siapa? Yang memberi keberuntungan. Kok dia yakini itu misalnya, kamu kok bisa untung terus, bisa kok maju begitu. Baru wakil, naik gitu. Itu masuk kategori perbuatan syirik. Minta perlindungan bukan kepada Allah, tapi kepada orang meninggal. Makam keramat misalnya. Itu perbuatan syirik. Minta kesembuhan bukan kepada Allah tapi ke dokter, itu perbuatan syirik. Ada dokter mana ya? Dokter itu mengobati bukan menyembuhkan. Manusia itu seorang istri kemudian meyakini yang memberi rezeki itu adalah suaminya, syirik. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Nah, sarananya, pintunya bisa lewat. Maka Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maka banyak orang ngasih nama anak itu siapa? Abdul Razzaq. Sayangnya apa? Panggilannya Jack. Namanya bagus Abdul Razzaq, panggilannya Jack. Sayang banget. Allah Maha pemberi rezeki. Ini yang disebut syirik. Maka dosa syirik, maaf, tidak akan diampuni. Surat nomor 4 ayat 48. Ini dua ayat disebut dalam Quran dengan redaksi yang hampir sama. Allah menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Itu surah 4 ayat 48. 48 dua ayat ini, satu lagi ayat 116, redaksinya hampir sama, cuma berbeda di ujungnya. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nanti kalau di ayat 116 akhirnya, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, iya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, iya, bagi siapa yang mengendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Ada satu ayat lagi Pak. Ini yang sering dianggap Al-Quran berarti apa? Sering dianggap bertentangan, saling kontradiksi gitu ya. Yaitu tepatnya di surah 39 ayatnya 53 surah Az-Zumar. Itu dikatakan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tapi di sini dikatakan Allah tidak akan mengampuni dosa koneksi. Katakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan di ayat tadi Allah tidak mengampuni. Di sini dikatakan Allah mengampuni dosa semuanya. Bagaimana itu? Nah, solusinya adalah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau pelakunya tidak bertobat. Maksudnya apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Itu maksudnya liman lam yatub. Jika orang itu tidak bertobat. Dan Allah mengampuni seluruh dosa liman taba, bagi yang bertobat. Maka dosa syirik sekalipun kalau dia bertobat dia ampun. Sebaliknya dosa selain syirik meskipun tidak secara khusus bertobat boleh jadi Allah ampun. Kalau dosa selain syirik, tapi untuk dosa syirik hanya ada satu jalan agar diampuni, yaitu apa? Bertobat. Itu menunjukkan buruknya dosa syirik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima yang dilarang oleh Allah dalam ayat tadi, yaitu apa? Mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Apa itu Pak misalnya? Contoh misalnya di surah 9 ayat 30. Surah 9 ayat 30. Ketika orang Yahudi berkata, "Qalatil yahud Uzair ibn Allah, qalatil nasara al-Masih ibn Allah." Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka mau sampai berpaling? Juga termasuk ucapan yang tidak pantas apa itu? Yang ditujukan ke Allah apa bentuknya? Yaitu berprasangka buruk kepada Allah. Kalau orang misalnya berkata Tuhan tidak adil, itu tidak boleh. Itu ucapan yang tidak sewajarnya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wataala. Bentuknya apa? Berprasangka buruk. Sehingga apa? Sudah sewajarnya kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, mengucapkan atau bahkan kita harus selalu memuji, mengagungkan Allah Subhanahu Wataala. Itulah mengapa kita diajarkan oleh agama kalau melihat yang buruk kita dianjurkan untuk mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Misalnya ada yang lihat ada orang yang telah berbuat kejam, ya Pak ya, sampai tega membunuh anak kecil dalam kardus, misalnya gitu, kita mengucapkan Subhanallah, sadis sekali. Artinya apa? Maha suci Allah. Allah tidak mungkin meristi perbuatan seperti itu. Tapi sebaliknya kalau kita lihat-lihat hal-hal yang indah, kita bilang Masya Allah. Pemandangan yang indah, akhlak yang indah. Ya. Tapi kalau wajah yang indah bukan istri kita, kita baca astagfirullah. Kira-kira kita memang gitu. Masya Allah ya Pak, astagfirullah. Kalau keterusan bisa berdosa. Ya Bapak Ibu, mungkin demikian ayat yang kita kaji pada kali ini, yaitu surah Al-A'raf ayat yang ke-33, dan insya Allah kita akan teruskan ayat yang ke-34 pada pertemuan berikutnya. Insya Allah.